وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله kita sebagai hamba Allah Jalla wa Ala yang diciptakan di muka bumi ini diberi tugas oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengabdi kepadanya. Hidup di dunia ini bertujuan hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa Ala, beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sebagai hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang saleh. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini, melainkan hanyalah supaya mereka ibadah kepada aku. Kita hidup bukan untuk selamanya di dunia ini. Kita hidup bukan untuk memakmurkan dunia ini. Bukan untuk mengejar dunia, kekal di dunia ini. Namun kehidupan kita di dunia ini ada tujuannya, ada targetnya, yang semua itu kemaslahatannya, kemanfaatannya untuk kita beribadi. Yang mengabdi kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, yang mematuhi bimbingan-bimbingan syariatnya, maka dia akan berbahagia. Jadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, menggapai yang dia inginkan di dunia ini dengan perkara dan kebaikan, dan dia berkiamah nanti sebagai hamba Allah yang berbahagia dengan surganya. Namun sebaliknya, ketika kita lalai di dunia ini, lupa dengan tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi ini, tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan harta, dengan tahta, lalai dengan gemerlapnya dunia, lupa dengan ibadah kita, maka yang sengsara adalah kita sendiri. Yang kita capai hanya kebahagiaan semu, bukannya hakiki. Ujungnya penderitaan, ujungnya kesengsaraan, diamul kiamah, ancaman neraka menanti bagi orang-orang yang enggan, yang lalai dari ibadah kepada Allah Taala, merugi dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian semua dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah, dari mengabdi kepada Allah. Jangan sampai. Allah menegaskan, wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang mengerjakan itu, tersibukkan dengan hartanya, dengan anaknya, dengan dunianya, lupa ibadah kepada Allah. Allah menegaskan, faulaika humul khasirun, mereka lah orang yang rugi. Rugi di dunia ini, dan puncaknya rugi yang abadi di hari kiamat nanti, naudzubillah. Maka tidak ada pilihan lain untuk kita hamba-hamba Allah, terutama yang muslim, selain bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, ibadah kepada Allah, dan berjuang untuk mati di atas keislaman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kamu jangan mati melainkan dalam kondisi muslim. Targetnya bertakwa semasa hidup, targetnya mati di atas keislaman. Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya menerangkan ayat di atas. Pengertian takwa dengan haqqa tuqatih ialah innallaha jalla wa ala yuta'u wa la yu'sa. Allah jalla wa ala ditaati, jangan dimaksiati. Taat kepada Allah, jangan durhaka kepadanya. Kerjakan ibadah ketaatan, jangan bermaksiat. Yang kedua, innallaha tabaraka wa ta'ala yuzkaru wa la yunsa. Allah diingat selalu. Kita zikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i, ingat kepada Allah, jangan dilupakan. Wa yuzkaru wa la yukfar, disyukuri nikmat-nikmatnya dan jangan dikufuri nikmat-nikmatnya. Taati Allah, jangan bermaksiat. Zikir kepada Allah, jangan melupakannya. Syukuri nikmatnya, jangan kekufuri. Dan itu tentu dengan pengabdian penuh, penghambaan penuh, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin kedua yang diperintahkan kepada kita adalah bukan semata-mata ibadahlah. Jangan lupa ibadah. Jangan lalai ibadah karena dunia, karena harta, karena tahta, karena anak-anak, karena yang lain. Ada kewajiban kedua yang dibebankan kepada kita kaum muslimin secara khusus, yang punya komitmen untuk beribadah kepada Allah semata, ialah as-sabatu 'alal ibadati wastiqamatu 'alaiha. Dituntut untuk tegar, kokoh, tabah, istiqamah di atas ibadah tadi sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati melainkan kamu muslim. Perintah untuk mati di atas keislaman kita. Setelah perintah, bertakwa haqqa tuqatih. Disebut dalam hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya, kana habbal a'mali ilaihi sallallahu alaihi wasallam adwamaha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kontinu, yang terus-menerus, yang istiqamah, yang muwadhabah, meskipun sedikit jumlahnya. Sedikit tapi terus istiqamah dalam mengerjakannya. Beramal terus istiqamah dalam mengerjakannya sampai akhir hayat. Juga Allah Jalla wa'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadalah kamu kepada Rabbmu hingga datang al-yaqin kepada kamu. Disebutkan dalam tafsir al-yaqin al-maut, kematian. Sehingga maknanya ibadalah kamu kepada Allah sampai kamu mati. Sampai kamu pergi dari dunia ini, engkau tetap di atas ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maknanya ibadahlah, istiqomahlah dalam perkara ibadah, bertakwalah, istiqomahlah dalam bertakwa sampai akhir hayat, sampai mati. Matinya di atas ibadah, di atas ketakwaan, sebagai hamba yang muslim, yang mukmin. Sekali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan kamu seorang yang muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabah yang bernama Abu Murrah, Sufyan bin Abdullah semoga Allah meridainya, datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulli fil islami qawla la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata. Islam dengan satu kata, aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, qul amantu billah. Katakan, ucapkan, amantu billah, aku beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah Islam. Dan kamu kerjakan konsekuensi iman kepada Allah. Konsekuensinya engkau berislam secara kafah, secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ambil semua bimbingan-bimbingannya, amalkan semua bimbingan-bimbingannya. Itu konsekuensi keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil yang beriman. Dan konsekuensi iman ialah udkhulu fis-silmi kafah. Sehingga iman kepada Allah kita lafalkan, kita ikrarkan, dan wajib melaksanakan konsekuensinya. Dan konsekuensinya ialah mengamalkan semua bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Semua bimbingan syariatnya kita patuhi, kita ikuti sampai akhir hayat kita. Dengan bahasa lain, semua bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan konsekuensi iman kepada Allah. Kembalinya satu poin, iman kepada Allah Jalla wa'ala. Belum menambahkan dalam jawabannya, tsummastaqim. Tidak cukup dengan semata-mata iman kepada Allah. Tidak cukup dengan semata-mata kita mengamalkan perintah, menjauhi larangan, bertakwa, beribadah kepada Allah. Belum menambahkan dalam jawabannya, tsummastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atasnya. Istiqomah di atas iman kita sampai akhir hayat. Bukan beriman sehari dua hari, sepekan dua pekan, setahun dua tahun. Tetapi iman ini dijaga selalu sampai kita mati. Sekali lagi, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang itu dikatakan istiqamah, kata para ulama, ketika dia menapaki siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, jalan yang digariskan oleh Allah Jalla wa'ala, yang ditelusuri oleh para anbiya wa rusul alaihimussalam, yang terakhir yang ditapaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allah yang menggariskan, Rasul yang menjalankan, kemudian para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan semua kaum muslimin dari masa ke masa sampai hari kiamat nanti menjalani, menapaki apa yang digariskan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lurus, jangan belok kanan, jangan belok kiri, jangan menyimpang kanan, menyimpang ke arah kiri. Satu jalannya siratal mustaqim. Sebagaimana doa yang kita panjatkan selalu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, beri kami petunjuk kepada siratal mustaqim. Satu jalan yang lurus ini, jalannya Allah Jalla wa'ala, Allah yang menggariskannya, menetapkannya. Jalan Nabi kita Muhammad SAW yang menjalankannya, yang menyampaikannya, diteruskan oleh umatnya sampai hari kiamat nanti. Disebutkan dalam Islam secara kafah dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Penerapannya, aplikasinya adalah dengan cara melaksanakan Islam secara kafah. Dengan cara fi'lul ma'murati kulliha. Melaksanakan perintah-perintah agama semuanya. Yang wajib, yang sunnah. Dalam semua bid'ah, dalam semua hal. Watarkul manhiyati kulliha. Dan juga meninggalkan larangan agama semuanya kamu tinggalkan, yang haram-haram, yang makruh-makruh, dan tetap di atasnya sampai akhir hayat. Itu namanya keistiqomahan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin menukil keterangan para ulama. Beliau mengatakan qala al-ulama al-istiqamatu luzum ta'atillah. Senantiasa mentaati Allah Jalla wa Ala. Simpel kata-katanya. Penjabarannya yang disampaikan tadi. Senantiasa mentaati Allah dalam semua kondisi, dalam semua keadaan yang kita ucapkan, yang kita lakukan, selalu di atas ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah, dua poin. Perintah kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan. Dan luzum setelah itu. Tetapi ini, namanya istiqomah di atasnya sampai akhir hayat. Itulah yang disebut dengan keistiqomahan. Dan itulah yang diwajibkan kepada kita semua. Bukan semata-mata beribadah. Tapi ibadahlah kepada Allah. Jangan lupa istiqomah setelah itu. Aku lumma tasma'un. Wa astaghfirullah min kulli dhanbin astaghfiru. Innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistiqomahan itu pada asalnya istiqamatul qalbi. Keistiqomahan yang dalam kalbu kita. Keimanan, ketauhidan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita punya iman yang benar, tauhid yang lurus, akidah yang benar. Dari situ akan bermunculan keistiqomahan pada al-aqwal wal-jawarih. Istiqomah pada ucapan kita yang kita lafalkan dan pada anggota badan kita yang kita kerjakan. Dimulai dari hati, dari keimanan, dari akidah, dari ketauhidan, dari penghambaan. Diteruskan pada ucapan dan perbuatan, kondisi dan penyikapan-penyikapan. Istiqamah itu memerlukan ilmu. Orang harus memiliki ilmu agama yang cukup. Harus mempelajari agama Islam ini. Supaya dia tahu mana perintah agama yang dia kerjakan. Supaya dia tahu mana larangan agama yang dia tinggalkan. Supaya dia tahu bagaimana rambu-rambu Islam. Supaya dia tahu. Sehingga dengan ilmu tadi, dia akan bisa menapaki siratul mustaqim tersebut. Tinggal dia bagaimana berjuang untuk istiqomah di atasnya. Istiqomah itu barakallahu fikum tidak cukup dengan slogan dan omong kosong pengakuan. Istiqomah itu wajib diwujudkan dengan amalan. Ada ilmu, ada amal yang ditunjukkan. Sehingga dikatakan fi'lun wa tarkun. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Dengan langsung pembuktian dalam keseharian kita. Bagaimana akidah kita, bagaimana ibadah kita, ketakwaan kita, bagaimana ucapan kita, perbuatan kita, bagaimana hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika sesuai dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika sesuai dengan ketaatan kepada Allah, hal yang mengandung ketaatan bukan mengandung unsur kemaksiatan atau penyimpangan-penyimpangan, maka dikatakan kita sedang beristiqomah. Lanjutkan sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang diberi kemudahan, diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala untuk istiqamah, sangat besar pahalanya. Di dunia ini dia akan terbimbing dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dibimbing, diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan pada agamanya. Di akhir hayatnya nanti akan dibimbing untuk menggapai husnul khatimah. Di yaumul qiyamah nanti disiapkan, dijamin dengan surga. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, menyatakan iman dia kepada Allah, aku beriman kepada Allah, aku muslim, aku mukmin, melaksanakan konsekuensi iman dengan berislam secara kafah, melaksanakan perintah menjauhi larangannya, tsumma istaqam, lalu istiqomah di atas keimanannya sampai akhir hayatnya. Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun temurun kepada dia memberi peneguhan, alla takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut dan jangan bersedih hati, dan hendak kamu bergembira dengan jannah, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ahli tafsir menerangkan ayat di atas, malaikat turun temurun kepada dia, itu maknanya kata mereka ketika sakratul maut, ketika sang hamba ini detik-detik terakhir dalam kehidupan dia mau mati, sedang mengalami sakratul maut, ketika semasa hidupnya istiqomah dengan keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, ibadahnya, istiqomah mengerjakan perintah agama, menjauhi larangan-larangannya, maka ketika sakratul maut datang malaikat rahmat memberikan peneguhan, keteguhan hati kepada dia, mengatakan Allah takhafu, kamu jangan takut, yang di depan kamu adalah surga. Wala tahzanu, kamu jangan sedih dengan anakmu, dengan istrimu, dengan harta benda kamu. Allah Jalla wa'ala yang mengurusi semuanya itu. Tenang, teguh dia, sehingga dia menghembuskan nafas yang terakhir dengan hebat, keteguhan, kekokohan, mendapatkan husnul khatimah. Ini dari hampir semua ditafsir. Sebagian ulama menerangkan turunnya malaikat ini pun tidak hanya ketika sakratul maut, tapi juga semasa hidupnya ketika dia mengalami musibah besar, mengalami kondisi-kondisi genting dalam kehidupannya, syada'id wa masa'ib, ujian yang sangat besar, fitnah yang sangat besar yang menimpa kehidupan dia, kondisi yang sangat genting, yang sangat mengerikan dalam kehidupannya, malaikat turun kepada dia meneguhkan jiwanya, kamu jangan takut, jangan bersedih hati, maknanya Allah Jalla wa'ala akan senantiasa memberikan taufiknya kepada dia, hidayahnya kepada dia, bisa melalui cobaan hidup, berbagai macam fitnah, ujian besar dalam kehidupan dia, dia lalui dengan selamat, dengan terbimbing, tidak terpelanting, tidak menyimpang, tidak terfitnah, kokoh di atas agamanya, kokoh di atas keimanannya. Ini semasa hidup. Dan dua-duanya benar. Maka mengandung dua keutamaan sekaligus. Yang istiqomah dengan keimanannya, maka sepanjang hidupnya Allah beri taufik dia, beri hidayah dia, Allah tuntun langkahnya kepada perkara kebenaran dan kebenaran, menghadapi kondisi apapun, badai fitnah yang bagaimanapun, ujian hidup yang sebesar apapun, dia akan tegar, dia akan kokoh, tidak bakal terpelanting, tidak bakal menyimpang. Taufik dari Allah Jalla wa'ala semata karena keistiqomahan dia. Di akhir hayatnya dikasih husnul khatimah, dan Allah menegaskan di akhir ayat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, dikasih kabar gembira mendapatkan surga sebelum dia wafat, sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, mendapatkan bisyarah bil jannah, meraih surga di akhir hayatnya dan di yaumul qiyamah nanti. Taufik, hidayah semasa hidupnya, husnul khatimah di akhir hayatnya, surga di yaumul qiyamah nanti. Dan itu yang didamba oleh setiap insan, setiap hamba, setiap muslim. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi taufik hidayah, diberi keistiqomahan di atas sunnah Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita husnul khatimah. Allahumma amitna al-islami wa sunnah, Allahumma amitna al-islami wa sunnah, Allahumma amitna al-islami wa sunnah. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan mereka semuanya surga jadi yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. سووا صفوفكم